bila ku salah, kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya. Kita jalan.